Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Dari Geri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Puji syukur alhamdulillah rekan dakta sekalian. Pagi hari ini kembali saya Abu Himam ditemani Mas Bayu menjumpai rekan dakta dalam program Kuliah Fajar. Seperti biasa kita membahas masalah fikih Islam. Pada mukadimah kita memperkenalkan beberapa peristilahan yang terdapat di dalam muamalah Islam. Dan pada sesi kedua rekan dakta sekalian dapat berinteraktif mendiskusikan masalah-masalah fikih Islam ini hingga pukul 5.40 nanti insyaallah. Mukadimah kita pagi hari ini rekan dakta sekalian memperkenalkan satu istilah baru dalam muamalah Islam, yaitu yang disebut dengan al-mudharabah atau al-qirad. Mudharabah ini secara bahasa itu diambil dari kalimat ad-darbu yang artinya adalah memukul. Tetapi maksud di sini adalah yaitu menginjak bumi karena perjalanan. Karena orang yang berjalan itu kakinya tentu saja menginjak-injak dan memukul-mukul bumi. Sehingga orang yang bepergian disebut yadribuna fil ar. Mereka bepergian di muka bumi, memukul tanah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan sebahagian dari mereka, maksudnya kaum muslimin, mereka bepergian di muka bumi. Yadribuna fil ard. Mereka memukul bumi. Nah, ini adalah kata-kata kiasan kepada orang yang sedang bepergian, sedang safar. Sebagaimana juga di dalam Al-Quranul Karim ayat yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Dan jika kalian sedang bepergian di muka bumi, yadribuna fil ard, sedang memukul bumi, itu maksudnya menginjak tanah karena bepergian, maka tidak berdosa atas kalian, tidak ada halangan atas kalian untuk mengqasar salat. Sedangkan yang dimaksud di sini yaitu adalah satu jenis muamalah di mana seseorang memberikan sebahagian dari hartanya sebagai modal kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha perdagangan. Yaitu adalah kerjasama di dalam sebuah usaha perniagaan, di mana yang seorang berkedudukan atau berposisi sebagai pemberi modal, sedangkan seorang yang lain adalah menjadi pekerjanya, di mana dengan modal yang diberikan oleh saudaranya itu ia mengusahakannya di dalam dunia perdagangan. Disebut juga transaksi mudharabah ini qirad. Maknanya adalah sama dengan mudharabah, hanya asal-usul bahasanya saja yang berbeda. Yaitu disebut dengan mudharabah karena seseorang yang diberikan modal itu bepergian di muka bumi untuk berdagang, yaitu safar litijarah. Sedangkan disebut dengan qirad dari al-qardu, yaitu mengambil atau memotong sebahagian dari harta kekayaan dari si pemilik modal untuk diberikan kepada orang lain agar diusahakannya. Mengenai kedudukan dari mudharabah maupun qirad adalah muamalah yang mubah di dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang mudharib, seorang yang pernah bekerja, berusaha, berniaga, memperdagangkan, menjual harta kekayaan atau barang-barang perniagaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah, dan Rasulullah mengusahakannya, menjualnya untuk memperoleh keuntungan yang dia peroleh, dia hasilkan dari perniagaan tersebut. Sebagaimana dalam tarikh-tarikh disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga atau berjualan ke Syam dengan modal pembiayaan dari saudagar yaitu Siti Khadijah sebelum menjadi istri beliau. Oleh karena itu, mengenai keabsahan dari mudharabah atau qirad ini adalah merupakan kemubahan yang diijmakan oleh semua para ulama Islam. Hikmah yang terkandung di dalam mudharabah atau qirad ini, karena memang kemampuan dan kesempatan setiap pribadi itu adalah berbeda. Ada kalanya sebahagian orang memiliki harta kekayaan, memiliki modal, tetapi tidak memiliki kemampuan, keahlian, dan kesempatan untuk memanfaatkannya sebagai usaha, sebagai modal perniagaan. Sedangkan ada sebahagian orang yang justru memiliki kemampuan, keahlian, namun ia tidak memiliki modal. Maka disinilah syariat memberikan kemudahan sekaligus memberikan jalan sebagai ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan hanya memberikan pinjaman atau memberikan bantuan yang konsumtif, tetapi justru memberikan bantuan dalam konteks tolong menolong yang memberikan keuntungan bersama. Berkenaan dengan pelaksanaan mudharabah ini, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik oleh si pemilik modal maupun oleh pekerja yang mengusahakan modal tersebut dalam perniagaan. Yang pertama adalah ayyakuna ra'sul mal naqdan, bahwa disyaratkan bahwa modal usaha itu berupa uang tunai sebagai modal usahanya. Maka para ulama fikih berikhtilaf, kalau modal usaha itu tidak berupa uang tunai melainkan berupa barang yang sudah disiapkan oleh pemilik modal, apakah ini dikategorikan sebagai mudharabah atau bukan? Tetapi yang disebut mudharabah, si pemilik modal itu menyerahkan uang modalnya kepada si amil, si pekerjanya. Kemudian yang kedua, ayyakuna ma'luman kayatamayyazu ra'sul mal alladhi yatajiru bihi min ar-ribhi alladhi yuza'u bainahuma. Keadaan ra'sul mal tersebut atau modal usaha itu harus jelas jumlahnya, besarannya, sehingga bisa diketahui antara modal yang diberikan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, ayyakunna ribhu bainal amil wa sahibu ra'sil mal ma'luman bin nisbah. Keadaan keuntungan jelas pembagiannya antara si pemilik modal dengan orang yang mengerjakannya, orang yang mengusahakannya. Jadi sejak awal orang yang memberikan modal usaha itu kepada amil, kepada si pekerjanya, orang yang mengusahakannya, sudah ditetapkan berapa persentase dari keuntungan yang diperoleh itu untuk masing-masing pihak. Berapa bagi pemilik modal dan berapa bagi si pelaku usahanya. Kemudian yang keempat adalah antakunal mudharabah mutlaqah fala yuqayyadu rabbul mal al-amila bil ittijar bi baladin muayyanin aw bi sil'atin muayyanah aw yattajiru fi waqtin duna waqtin. Bahwa keadaan mudharabah tersebut bersifat mutlak, yakni kebebasan berada pada si pekerja, si pelaku usaha. Maka si pemilik modal tidak boleh membatasi atau mengekang kebebasan dari si pelaku usaha itu dalam menentukan di mana dia akan berusaha, kemudian jenis-jenis barang apa yang dia akan usahakan, akan jual, sehingga ia bisa memilih bidang usaha apa, perniagaan apa yang lebih dia kuasai dan dia lebih memiliki kemungkinan keuntungan lebih besar daripada yang ditetapkan oleh si pemilik modal. Artinya bahwa kebebasan harus diberikan kepada si pelaku usaha yang diberikan modal itu untuk memilih jenis usaha yang hendak dia lakukan. Tentu saja itu di dalam kesepakatan yang dilakukan dengan si pemilik modal. Inilah rekan dakta sekalian, di antara salah satu peristilahan dalam fikih muamalah Islam yang disebut dengan al-mudharabah atau al-qirad, yang tentu saja ini adalah salah satu dari cara bermuamalah yang baik untuk terjadinya kerjasama, memperoleh keuntungan kedua belah pihak, sehingga betul-betul spirit Islam di dalam muamalah itu yang berprinsip kepada tolong-menolong, saling mempercayai atau saling amanah, sehingga terjadi kehidupan yang harmonis sekaligus saling menguntungkan, tercipta di antara masyarakat Muslim yang diidealkan. Rekan-rekan sekalian, sebagai mukadimah, saya kira inilah kita mengenal apa yang disebut dengan mudharabah dan al-qirad. Mengawali sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab dan interaktif bagi rekan-rekan sekalian. Di sini sudah masuk SMS dari Umi Abdillah di Pondok Gede. Namun sebelumnya rekan-rekan kami ingatkan, karena ada perubahan nomor untuk layanan pesan singkat, yaitu rekan dakta sekalian dapat menyampaikan pertanyaan lewat SMS melalui nomor 0815-1110707. Sudah masuk ke hadapan kami rekan dakta sekalian, pertanyaan dari Umi Abdillah di Pondok Gede. Apakah sah sholat orang yang di hadapannya banyak makanan dan menahan buang hajat? Mengingat ada hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh sholat di tempat makanan dan menahan dua kotoran. Umi Abdillah di Pondok Gede, yang berkenaan dengan pertanyaan tadi, memang ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul ahbasan." Tidak ada salat bagi orang yang salat di hadapan makanan, dan tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan dua kotoran, maksudnya menahan buang hajat, ya. Dohirnya hadis ini menyatakan tidak ada sholat, berarti tidak sah sholatnya. Namun terhadap hadis ini ada tiga penafsiran para ulama fikih dan ulama hadis. Pertama, mereka yang menafsirkan atau memahami hadis ini semata-mata dari dohirnya saja, bahwa maksudlah solat tidak ada solat, yaitu tidak sah sama sekali dan mesti diulangi. Ini berpegang kepada dohir hadis. Baik orang yang sedang solat itu melihat makanan dengan rasa lapar atau tidak, baik ia melaksanakan solat itu menahan buang hajatnya dengan sedikit atau besar, apakah secara terdesak atau longgar, apakah kebelet atau tidak. Nah, ini pokoknya tidak sah. Inilah seperti yang dipahami oleh atau dipegang oleh Daud al-Dhahiri dan Ibnu Hazm diantaranya berpendapat seperti itu. Sedangkan jumhurul ulama memahamkan hadis tersebut, la salata bihadrati ta'am wala wahuwa yudafi'ul akhbasan, tidak ada salat di hadapan makanan dan tidak ada salat orang yang menahan dua keberatan, itu dalam makna nafyun lil kamal, yaitu tidak sempurna salatnya, bukan tidak sah. Kenapa tidak sempurna? Karena orang yang sholat di hadapan makanan tentu ia tergoda oleh makanan, kurang khusyuk. Demikian pula orang yang nahan dua kotoran, sehingga ia tidak khusyuk, tidak sempurna sholatnya. Maka kalaupun dia sholat, sholatnya sah, tetapi tidak sempurna. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memahamkannya bahwa kalau dia dalam keadaan lapar, kemudian dia sholat di tempat makanan, dia dikategorikan batal. Tapi kalau tidak lapar namun di tempat makanan, tidak membatalkan. Demikian pula kalau menahan dua keberatan itu hanya mules sedikit gitu, penahanan yang ringan, tidak menyebabkan sampai batal. Tapi kalau betul-betul terdesak, kalau istilah kitanya kebelet, nah ini baru itu batal. Jadi di dalam memahamkan hadis ini, jadi ala kulli hal memang yang terbaik orang menghindarkan sholat di tempat yang banyak makanan, dan menghindarkan sholat di saat ia merasa tidak enak perutnya karena ada dorongan dua kotoran, baik buang hajat besar ataupun buang hajat kecil. Demikian rekan dokter sekalian mengawali pertanyaan dari Umu Abdillah di Pondok Gede. Kami persilakan rekan dakta, mungkin Anda yang sudah siap di ujung telepon, dan Anda yang ingin berinteraktif lewat SMS, kami ingatkan 0815-111717. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Sogiman. Pak Sogiman. Jatisari. Mohon itu, Pak, diterangkan mengenai apa itu sifat 20 itu apa gimana? Sifat 20, Pak, ya? Iya, Baik, Pak. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiman di Jatisari, sifat 20 maksudnya ini pembahasan akidah, Pak, ya? Istilah mengenal tauhid Allah dengan sifat 20 itu yang diajarkan dalam pelajaran akidah dari kalangan Asy'ariyah, ya. Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu metode mengajarkan tauhid dengan mengenalkan sifat 20 wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kan, wadan, niat, kudrat, iradat, dan seterusnya. Nah, ini adalah metode pengajaran akidah yang dinilai oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kitabullah dan sunnah Rasul dan dengan manhaj para sahabat, para ulama salafus salih. Karena itu metode pengajaran tauhid dengan istilah wujud, kidam, bahko dan seterusnya ini harus ditinggalkan. Tetapi kembali kepada metode pengajaran akidah atau tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta manhaj para ulama salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang mengajarkan tauhid dengan pengertian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya. Kemudian tentang asmaul husna dan lain sebagainya. Nah, jadi membatasi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, ini pembagian sifat-sifat seperti ini. Ini metode yang dipakai dalam kalangan akidah Asy'ariyah, ya, yang itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam metode pengajarannya. Demikian. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah ada di ujung telepon berikutnya. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hadi Jati Asih, Pak Ustaz. Iya, Pak Hadi Jati Asih, ya. Ya. Saya ingin menanyakan masalah kita misalnya ada punya hajat, ya. Hajat itu misalnya kita ingin sesuatu atau katakanlah, misalnya ingin jual mobil, ya. Jual mobil enggak laku-laku. Supaya ini segera dikabulkan Allah atau segera dijabah. Itu ya di samping kita doa biasa misalnya sehabis sholat fardu, ada nggak misalnya ibadah khusus, misalnya kita melakukan sholat khusus, sholat gitu, hajat misalnya, atau saya pernah dengar katanya itu bisa diruqyah, artinya kita wirid bareng-bareng dengan ustadz kemudian berdoa bareng, itu syar'i nggak maksud saya, atau cukup sholat sunnah misalnya tahajud saja misalnya. Ya. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak Hadi di Jati Asih. Setahu saya tidak ada satu keterangan yang datang dari Rasulullah ataupun dari para sahabatnya ataupun dari imam-imam kaum muslimin yang mengajarkan ada suatu sholat khusus atau ibadah ritual khusus bacaan surah tertentu atau diruqyah dengan ayat-ayat tertentu untuk kita tercapai, terkabul suatu hajat jual beli kita, tujuan jual beli kita, ingin menjual tanah, menjual rumah, lalu tanahnya diruqyah dulu atau dibacaan dengan surah tertentu atau kita sholat. Justru kalau kita melaksanakan hal seperti itu, ini bisa masuk ke dalam kategori kita mengada-ada sebuah ibadah. Karena dalam ajaran Islam ini tidak mungkin ada suatu ibadah yang semulia sholat, seagung bacaan Quran yang ditujukan untuk menjampi sebuah dagangan supaya laku gitu kan. Nah, ini tentu sangat naif sekali, ya. Yang menyangkut muamalah tentu orang memperhatikan prosedur, memperhatikan pangsa pasar, memperhatikan bagaimana peluang-peluang yang bisa diambil dalam sistem bisnis yang berkembang. Nah, ini jadi masalah muamalah sesuatu yang sangat rasional. Apa yang di luar rasionalnya, orang bertawakal kepada Allah dengan bermunajat, dengan berdoa, tanpa mengkhususkan suatu ibadah tertentu, ya. Demikian Pak Hadi di Jati Asih. Jadi tidak ada sama sekali harus ada ibadah tertentu, ritual tertentu, seorang menjual benda-benda atau barang-barang berharganya. Ya, terima kasih. Baik, rekan dakta, kami persilakan penanya berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ini dengan Yudi di Tambun. Oh, silakan, Mas Yudi, ya. Di Tambun, ya. Ini bertanya bebas saja, ya? Iya, boleh. Ya. Ya. Ini mengenai saum qada, Ustaz. Ini sebenarnya Rasul itu menekankan untuk saum dulu atau membayar fidyah ketika ibu hamil itu belum menyelesaikan saum yang kemarin gitu, sebulan betul. Karena dalam masa jangka kehamilannya gitu, apakah betul, ya, lebih memfokuskan saumnya dulu dilakukan, apakah fidyahnya gitu, kalaupun fidyahnya pembayarannya seperti apa, apakah harus dengan memberi makan atau diganti dengan uang itu bisa nggak, Ustaz, gitu ya? Iya, betul. Terus iya, yang kedua ini mau tanya, mungkin ada kajian rutin dari Ustaz sendiri gitu, kalau boleh tahu gitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pertanyaan yang kedua ya, kajian rutin. Kalau selama ini saya memberikan kajian rutin yang bulanan di Masjid Yayasan As-Salam ya, di Griya Jatisari. Kemudian saya di kompleks sendiri setiap Sabtu Ahad ya, pagi ba'da subuh. Atau kalau mungkin lebih jauhnya nanti Mas Yudi bisa lewat telepon saja langsung ya ke saya. Ada beberapa tempat yang mungkin bisa dekat ikut bergabung, kami persilahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan ibu hamil. Ibu hamil ini termasuk ke dalam kategori orang yang wa'alal ladhina yutiqunahu, orang yang mampu kalau dipaksakan tapi lemah. Nah, maka dalam kondisi orang yang mampu kalau dipaksakan tetapi lemah, ini adalah fidyatun, membayar fidyah. Kalau membayar fidyah itu mampu, setiap hari dia tidak saum, langsung dibayar, itulah yang utama. Namun kalau dia mampunya membayar fidyah itu setelah selesai dari Ramadan, lalu dihitung berapa dia tidak saumnya, dibayar sekaligus, itu dibolehkan. Boleh kepada tiap pribadi, 10 hari dia tidak saum, 10 orang dia kasih dari fakir miskin. Atau dia 10 hari tidak saum, lalu diberikan 10 kali jatah fidyahnya itu kepada satu orang miskin. Ini dibolehkan. Dia memberikan jatah makanan bagi seorang miskin tersebut yang bisa mengenyangkannya, yaitu nasinya, lauk pauknya. Kalaupun dia memberikannya dengan harga makanan yang mengenyangkan, insya Allah itu pun dibolehkan. Ini jatah makan kamu hari ini sebagai ganti saum saya. Nah, kalau dia sulit memberikan dalam bentuk makanan, ini insya Allah dibolehkan ya. Seharga dengan makanan yang dia makan. Besarannya adalah berapa kenyangnya seorang itu satu kali makan. Itu minimal, tetapi dalam Al-Quran, wa antatawa'a khairun lakum. Kalau kamu berbuat baik melebihkan dari jumlah jatah makanmu, itu niscaya akan lebih baik bagimu. Jadi itu batas minimalnya sekali makan yang mengenyangkan, yang sempurna bagi seorang fakir miskin. Tapi dilebihkan dari itu lebih baik. Kalau yang wajib fidyah, ya cukup dengan fidyah, tidak saum juga. Kalau yang wajib mengqadha dengan saum, ya dengan saum tanpa fidyah. Yang saum itu adalah bagi yang safar dan yang sakit. Nah, yang hamil ini karena khawatir kepada janinnya, bukan sakit, bukan juga safar, maka Mas Yudi ini adalah jatuhnya hanya membayar fidyah saja tanpa membayar mengqadha saum. Demikian Mas Yudi ya. Kami persilakan rekan dakta, nampaknya sudah ada rekan yang lain di ujung telepon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna ya, silakan. Saya mau tanya tentang rukyah, Ustaz. Sebenarnya rukyah itu gimana gitu kan? Sudah gitu upahnya juga gimana? Karena kan sekarang banyak rukyah-rukyah center gitu ya, Ustaz, ya, dan itunya apa? Upahnya itu ditentukan gitu. Kalau misalnya hari Sabtu segini, hari Ahad segini gitu kan, itu bagaimana. Terus yang kedua, waktu itu saya pernah jelaskan tentang masalah niat. Terus saya baca buku, di situ dikatakan bahwa kalau misalnya jujur itu tidak membutuhkan ikhlas. Orang yang jujur itu sudah tentu ikhlas, tapi kalau orang ikhlas itu belum tentu jujur gitu. Nah, itu saya kurang paham, tolong dijelaskan. Gitu aja, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna di Kampung Melayu, apakah ruqyah dengan meminta upah itu dibolehkan? Berkenaan dengan masalah ini, ulama ikhtilaf. Tetapi melihat kepada hadis Nabi SAW yang sahih bahwa serombongan para sahabat Nabi pernah meruqyah seorang ketua kampung yang digigit ular, hampir saja dia meninggal karena racun ular tersebut. Lalu para sahabat Rasulullah meruqyah ketua kampung tersebut dengan sebuah permintaan, kalau Allah kabulkan doa kami lalu ketua kampung ini sembuh, kami meminta upahnya beberapa ekor kambing. Maka setelah disepakati perjanjian itu, diruqyahlah, yaitu dibacakan ayat Al-Quran, diantaranya surah Fatihah, lalu dibasuhkan dan sebahagiannya diminumkan kepada orang tersebut. Ternyata Allah kabulkan, sembuh orang tersebut dari gigitan ular. Maka diberilah mereka upah beberapa ekor kambing. Namun mereka jadi ragu, sehingga datang ke Rasulullah SAW menanyakan apa hukumnya. Dan Rasulullah tersenyum, tanda beliau menyetujuinya. Nah, dari situ secara hukumnya adalah dibolehkan. Hanya saja persoalannya mungkin kalau kemudian Rusia ini menjadi sebuah lembaga yang terus ditawar-tawarkan untuk orang diruqyah, sehingga ada kalanya orang yang tidak ada apa-apa penyakit pun umpamanya jadi ketakutan, kekhawatiran, ingin diruqyah juga. Nah, padahal dalam hadis Nabi yang lain yang sahih juga, orang tidak mudah harus senantiasa minta diruqyah. Karena di antara 70 ribu umat Nabi yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah mereka alladzina la yastarkun, mereka yang tidak minta diruqyah. Nah, jadi sebaik-baik orang jangan minta diruqyah. Meruqyah diri sendirilah itu yang terbaik. Karena kalau mengandalkan diruqyah orang lain menunjukkan masih kurang mantapnya nilai ketawakalan dan keyakinan akan dekat Allah kepada dirinya. Ini pembahasan termasuk ke dalam masalah tauhid ya. Dan masalah ruqyah ini dibahas umpamanya dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada khusus bab ruqyah di situ dengan syarahnya Fathul Majid atau Al-Qaulul Mufid. Nah, di situ ada macam-macam ruqyah yang utama, yang mubah dan yang makruh, bahkan yang diharamkan ya. Tergantung nanti bagaimana prakteknya, perkembangannya, prosedurnya dan macam-macamnya. Ini agak luas pembahasannya, tapi barangkali seperti itu kesimpulannya Mbak Ratna. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan niat, apakah orang yang jujur otomatis ikhlas atau orang yang ikhlas otomatis jujur? Wah, ini perlu ada pendiskusian, maksudnya kemana gitu ya per kalimat tersebut. Kalau dimaksud dengan as-sidku, maksudnya jujur, orang yang as-sidku, yang sidik, yang lurus, yang jujur, otomatis ikhlas. Sedangkan orang yang ikhlas belum tentu jujur. Saya kira konteksnya juga sama saja. Dalam suatu kasus bisa saja orang yang ikhlas dalam suatu amal tidak jujur dalam amal yang lain. Atau orang yang jujur dalam suatu kasus belum tentu dia ikhlas. Ada juga orang hatinya terpaksa tapi harus jujur gitu kan. Nah, ini mungkin pendefinisian jujur dan ikhlas dalam konteks apa, dalam hal apa. Apakah dalam satu kasus atau banyak kasus. Karena manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Bisa saja orang jujur dalam perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi ia tidak ikhlas dalam suatu amal. Jujurnya hanya sampai perkataan, perbuatan, tapi hatinya tidak ikhlas, bisa terjadi. Demikian pula orang yang ikhlas dalam suatu amal, bisa terjadi bahwa ia tidak jujur dalam amal yang lain. Kami persilakan rekan dakta Anda yang sudah ada di ujung telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Oh, ini Ustaz dari ada yang di Margahayu. Silakan, Pak. Ini mau nanya tentang ini, Pak. Saya punya masalah, Pak. Di kampung itu waktu satu bulan yang lalu lah, udah 40 hari sekarang. Bapak angkat saya meninggal, Pak. Nah, kalau kebiasaan di kampung itu kan ngadain apa itulah. Ya biasa lah ya, mungkin ya, tradisi tradisi daerah lah gitu, Pak ya. Nah, itu saya pengen meluruskan gadinya, Pak. Ya, dalam arti meluruskan tuh bolehlah kalau ngadain untuk sedekah-sedekahan, tapi yang kalau kata Pak Jainal Abidin itu jangan yang menguap gitu kan ya, pahalanya, Pak ya. Atau ditaruhlah di simpan di satu tempat, apa di manalah yang di tempat umum yang tidak menguap itu, Pak. Tapi ternyata keluarga saya menentang, Pak. Bahkan itu ibu itu nyampe marah gitu, padahal saya nyampaikan secara baik-baik. Nah, ini gimana, Pak? Sikap saya apa? Berdosa enggak gitu, Pak, ya? Betul, ya. Nah, saya dari situ saya enggak ikut campur, Pak, ya, tentang masalah ngadain itu gitu ya, enggak ikut campur, ajak berunding atau apa. Betul. Ya, kejadian ini, Pak, Bapak angkat, Pak. Betul. Buka ke ininya. Nah, ini dengan yang ini yang tanggung jawab ngurus ini ibu, ibu kandung gitu ya. Nah, ibu saya itu nyampe sekarang udah ketemu itu tetap, Pak, marah terus. Makan, ya, marah terus lah dalam hatinya kalau saya biasa sungkem gitu, merasa adem. Nah, ini ternyata dia ada kelainan. Bahkan ini saya terus terang sampai sekarang, Ustaz, ya. Saya merasa bimbang gitu, terus terang udah minta maaf atau apa, bahkan ya. Iya. Mungkin kalau nanti saya kejadian, kamu gak bakalan kayak inilah ngikutin gitu, atau kamu ikut ajaran yang baru. Iya, betul. Nah, itu, Ustaz. Iya, jadi iya. Ini sikap saya gimana gitu, iya, betul, ya. Iya. Ya gitu aja dulu. Baik, ya. Baik, ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adeng di Margahayu, kasus seperti ini sering terjadi di antara keluarga kita karena belum sama-sama memahami Islam ini secara utuh yang bersumber dari sumbernya yang murni, yaitu kitab Rasul serta terdahulu. Ini konteks dakwah. Jadi dalam konteks harus pertama bertahap dari musik dulu, sudah tahu sih. Jangan sampai orang meninggal dalam kesyirikan. Yang kedua baru adalah dalam prinsip-prinsip ibadah mahdoh kepada Allah, jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan. Yang ketiga ada dalam prinsip-prinsip muamalah dan akhlak pergaulan sosial. Kemudian satu hal yang harus kita pegang juga dalam kaidah dakwah, ada yang disebut dengan kaidah inna izalatal munkar idza tarattaba alaihi almunkarul a'dhamu minhu fasukutu wajibun alaihi hatta yataghayyarul hal. Menghilangkan kemunkaran itu jangan sampai menimbulkan kemunkaran. Kalau apabila menimbulkan kemunkaran yang lebih besar, dapat menunggu momen yang lebih baik. Nah, maknanya bahwa kita melihat ada suatu kemunkaran terjadi, tradisi upamanya upacara-upacara ritual setelah kematian, inilah kemunkaran. Tapi apabila kita mencegahnya dengan ceroboh, akan timbul kemunkaran yang lebih besar, terjadinya permusuhan, apalagi sampai tawuran dan segala macam. Ini harus ditangguhkan dulu sebentar, menunggu momen yang baik, sehingga kalau istilah pepatah orang Jawa Barat ini, airnya bening, ikannya dapat. Nah, ini adalah prinsipnya, ikannya dapat, airnya bening. Jangan airnya dikubek, ikannya nggak dapat. Nah, jadi, nah kalau sampai hal ini terjadi, padahal kita sudah bagus-bagus, sudah baik-baik dengan bil hikmah, terjadi juga, disinilah kita harus tetap bersabar dan menjaga hubungan silaturahim. Jangan sampai kita termasuk yang pemutus, apalagi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan ibu bapak. Kalau kita juga sudah berpegang kepada prinsip silaturahim, masih juga tetap tidak diterima, tidak dimaafkan, tidak diperlakukan dengan baik, ya itulah kita berarti yang terakhir, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajrun jamila. Bersabarlah terhadap apa perkataan-perkataan buruk mereka dan tinggalkanlah dengan cara yang baik. Lalu firman Allah, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan cara yang baik dengan mereka dalam urusan duniawi. Nah, jadi pendek kata, tidak boleh kita memutus silaturahim sebagaimanapun kita dibencinya, musuhinya, selama tidak mengancam kepada keselamatan fisik jasmani kita. Demikian insya Allah ya, Pak Adeng di Margahayu. Dan terakhir mungkin rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan keterbatasan waktu kita, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Ibu Wati di Pondok Ungu. Iya, Ibu Wati ya. Silakan. Saya mau ini, Pak, menginikan yang kemarin sore itu tahu siapa katanya pemahaman Al-Qur'an menurut para sahabat itu berarti mengkebiri Al-Qur'an katanya yang kemarin sore. Terus katanya masa kita mau kembali lagi kepada sahabat yang naik unta. Itu bagaimana Pak pemahamannya kayak gitu? Masya Allah, ya baik. Ya itu ya. Di data Pak kemarin sore. Coba Pak bisa lihat lagi nanti. Iya, iya, saya lihat nanti rekamannya ya. Baik Ibu ya, baik. Di mana Pak ya? Baik Ibu ya. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati di Pondok Ungu, kebetulan saya belum mendengar uraiannya secara utuh ya. Saya khawatir salah persepsi, salah interpretasi ya. Nanti malah jadi lebih jauh melantur jawaban saya. Namun prinsipnya bahwa kita mengimani Al-Quran, mengimani sunnah Rasul. Cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah itu tentu kepada orang yang lebih tahu. Siapakah orang yang lebih tahu terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul? Dalam urusan-urusan agama ya tentunya itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang paling dekat dengan turunnya Al-Quran yaitu generasi para sahabat dan itu yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya dan itu dalam hal urusan agama. Kalau dalam hal-hal urusan duniawi yang berkembang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ya tentu saja itu mengalami perkembangan ya. Al-Qur'an Karim banyak menyangkut masalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang belum tersingkap di zaman dahulu, tersingkap di zaman sekarang. Bisa saja orang zaman sekarang mengetahui, menemukan ilmu yang lebih canggih daripada zaman dulu. Tapi kalau itu masalah agama, masalah prinsip-prinsip akidah, ibadah, pokok-pokok hukum ya, tentu saja para sahabat Rasulullah generasi terbaik yang dijamin Allah sebagai kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Itu ditujukan kepada para sahabat Rasul. Walau alam bisawab, nanti insyaAllah saya akan coba ini Bu ya. Konfirmasikan tabayun. Jangan sampai nanti menimbulkan salah paham yang tidak semestinya. Baiklah rekan data sekalian, mohon maaf. Sudah ada kurang lebih 15 SMS yang masuk. Namun tidak bisa kami jawab semuanya di sini. Insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kami mengkhususkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat layanan pesan singkat. Terima kasih rekan dakta yang menyampaikan pertanyaan lewat SMS dan mohon maaf belum terjawab saat ini karena kesulitan kami agak membacanya karena hurufnya kecil-kecil ya. Insya Allah. Dan akhirnya rekan dakta sekalian dari Negeri Agus Salim dari Tujuh Bekasi, dakta FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Saya dan beri mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.